masih ada kesan siang. Tiada lebih kau dan aku diciptakan. Biarpun kau dilahirkan tak sempurna, pasti ada yang terahsia. Hapus.